Kau gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang kini sedang mengembang. Kau jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau cinta malam. Sinar matamu dalam jantung kalbu, hati terbitan masih terangkan. Apa daya asmara sudah Choo-choo!